Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pemirsa TVRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para shaimin shaimat rahimakumullah. Alhamdulillah kita berjumpa kembali pagi hari ini di suasana bulan suci Ramadan, bulan yang penuh dengan kebahagiaan, keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua dapat menjalankan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya. Iya, dan juga kita selalu berharap kita selalu dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita dapat menjalankan ibadah puasa secara tuntas. Dan kita tidak lupa juga kita menyampaikan salawat dan salam kepada junjungan kita pemimpin umat Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memberikan kabar gembira dan pemberi peringatan. Ya, pemirsa, alhamdulillah ya, kita sudah memasuki beberapa hari di bulan suci Ramadan ini dan mudah-mudahan kita senantiasa menjaga kualitas kita di bulan suci Ramadan dengan amalan-amalan yang selalu kita tingkatkan dari hari ke hari. Nah, pemirsa, hari ini tentu Anda menyaksikan dakwah agama Islam Direktorat Penerangan Agama Islam Kementerian Agama Republik Indonesia yang bekerja sama dengan TVRI Stasiun Pusat Jakarta. Dan narasumber yang akan menjelaskan kepada kita mengenai tema hari ini masih tetap dalam bagaimana kita memahami keutamaan bulan suci Ramadan, bagaimana menjaganya, dan amalan-amalan apa saja yang menunjang kualitas kita di dalam menjalankan ibadah puasa. Sudah hadir narasumber kami yaitu Bapak Dr. Hans Haji Jauhari MSI. Beliau adalah Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariat dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Jauhari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi ya, Pak. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali ketemu lagi dengan Pak Jauhari yang referensinya luar biasa ini. Selalu kitab yang dibawa sebagai referensi yang akan dijelaskan kepada kita ya, Pak ya. Dan pemirsa dimanapun Anda berada, hari ini juga kami kedatangan ibu-ibu yang cantik, yang solehah, yang senantiasa menjaga puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ibu. Dari Majelis Taklim Nusa Indah Bekasi Selatan. Apa kabar, sehat ibu? Alhamdulillah, terima kasih ibu sudah hadir lagi di sini. Puasa ibu semua ya? Alhamdulillah, insyaallah, terima kasih. Dan kita juga akan selalu dihibur oleh tim Qasidah dari PTIQ dengan menamakan timnya itu An-Nabawi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran pagi hari ini. Dan pemirsa, alhamdulillah sekali lagi kita bersyukur pada Allah, kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat ya Pak ya, sehingga sampai hari ini pada beberapa hari di bulan suci Ramadan ini tetap kita dapat menjalankan ibadah puasa. Nah, tentu kan kita ingin selalu menjaga kualitas kita dan ingin terus meningkatkan ibadah-ibadah dan amalan kita Pak ya. Kemarin sudah banyak sekali beberapa hal yang kita dapatkan ibu ya dari Pak Jauhari. Tapi hari ini tentu kita akan lebih memperkaya lagi Pak ilmu kita. Supaya lebih memantapkan lagi puasa kita di bulan suci Ramadan. Silakan Pak untuk menjelaskan kembali dari kitab yang sudah dipersiapkan. Oke, terima kasih. Kenapa saya bawa kitab ya? Pertama, mungkin karena sudah umur ya, ingatan ini kadang-kadang yang dari sekian banyak ini tentu tidak ingat semua. Jadi lebih selamatnya saya bawa aja lah umurnya ya kan. Dari kitab apa Pak kalau boleh tahu? Kalau yang ini Syarful Ummatil Muhammad ya. Syarful Ummatil Muhammad. Kalau yang ini At-Targhib wa At-Tarhib. At-Targhib wa At-Tarhib. Ya, karena banyak jadi enggak hafal atu-atu. Jadi lebih baik dibawa aja. Oke. Kita masih ingin memanfaatkan, mengisi bulan puasa, bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Kenapa? Sebab kita akan rugi kalau ini tidak dimaksimalkan. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis bersabda begini. Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, latamannahu an takuna sanata kullaha Ramadan. Saking hebatnya itu bulan Ramadan, kata baginda Rasul, kalau umatku tahu tentang kehebatan bulan puasa itu, kehebatan yang ada dalam bulan puasa, la tamannau as-sanata kullaha Ramadan. Niscaya umatku mengharap sudahlah sepanjang tahun ini Ramadan aja. Berkah tuh para ustaz. Heeh. Berkah para ustaz juga ya. Kalau tahu mereka akan kehebatan-kehebatan yang ada dalam bulan puasa, umatku niscaya mengharapkan semuanya bulan ini puasa aja. Begitu. Kenapa begitu? Nah, kata baginda Rasul begini. Li'annal hasanata fihi mujtami'atun. Kebaikan-kebaikan di dalam bulan puasa itu ngumpul. Masya Allah. Kebaikan apa saja. Ya, itu tadi sudah disebut ya. Ibadah sunnah, pahalanya sama dengan ibadah wajib. Wajib. Yang wajib. Lipat gandakan. 10 kali lipat. Itu. Nanti juga ada hadis yang memberikan buka puasa, ya kan? Tadi ya, kemarin itu sudah sebutkan. Kemudian ada lagi. Ada saat-saat mustajabah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan puasa ini. Ya. Ada di saat yang kita harus bangun dulu malam, ya, malam berdoa. Ada yang hebat lagi, nanti saya bacakan hadisnya. Di saat kita berbuka, di situ adalah waktu yang mustajabah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lisaimi inda iftarihi da'watun mustajabatun. Orang yang berpuasa pada waktu berbuka, saat-saat berbuka, itu di situ ada doa saat saat-saat kita berdoa dan mustajabah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita buka itu jangan waduh udah jam 5 udah ngumpulin ya kolak. Kemudian udah pisang goreng. Kemudian ada sudah singkong rebus. Asinan. Semua asinan ngumpul. Begitu buka makan semua. Lupa kita doa. Bahwa di situ ada doa yang mustajab. Doa yang mustajab. Mustajab. Lisaimi inda iftarhi da'watun mustajabatun. Orang yang berpuasa pada saat berbuka itu ada doa yang mustajab. Maka berbuka itu seperti Rasul. Awal itu yang manis-manis ya, ala kadarnya. Kita upayakan sebelum berbuka itu kita punya wudu. Karena kita akan berdoa. Iya. Yeah. Begitu tok tok tok tok tok tok tok deng. Allahu akbar, Allahu akbar. Segera. Ya, yeah. Menyegerakan berbuka. Menyegerakan berbuka. Ya, dengan yang manis-manis 3 biji atau apa ya. 3 biji itu kalau kalau korma, kalau kolak semangkok. Jangan 3 mangkok lagi ya kan. Jangan pula nanti jeruk gede tuh 3 biji. Wah, itu mah habis waktunya nanti. Ini makanan jadi ancaman semua tuh, Pak. Semua tuh. Jadi begitu buka ya. Saat itu berdoa kepada Allah. Di samping kita berdoa, Allahumma alaka sumtu wa bika amantu wa ala rizqi aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Doa yang apa kita hajatkan? Pakai nangis boleh. Tidak pakai nangis juga enggak apa-apa. Nah, semua didengar ya? Iya. Doa dengan bahasa kita yang bisa, enggak usah pakai bahasa Arab kalau enggak bisa, enggak masalah. Ya kan? Pakai doa atau di hati saja boleh, di ucapan tidak apa-apa. Dan itu diajarkan sama anak-anak kita, semua berbuka kan sama tuh. Iya, waktu itu. Ayo kita berdoa supaya kalian semua menjadi anak yang soleh dan soleha. Supaya masa depan kita ini jangan madesu, tahu madesu, Bu? Masa depan suram. Jadi inda iftari da'watun mustajabatun. Begitu, sedang berbuka itu jangan dihabisin semua untuk urusan perut. Nah, begitu ya. Kemudian tadi kita li'anna al-hasanata fi mujtami'atun wa tha'atu fihi maqbulatun. Ketaatan kita kepada Allah insyaallah diterima. Kurang-kurang dikit diampuni oleh Allah. Ya. Ya misalnya ada yang baca sholat, baca fatihahnya masih cadel-cadel, oh bulan puasa ini mah udahlah. Diampuni. Tapi terus meningkatkan bacaan harus, ya. Harus belajar, tadarus. Bulan puasa ada tadarus kan gitu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Kelompok tajwidnya. Tajwidnya gak pugu. Majaril huruf makhrijul hurufnya. Ya gak masalah, ayo terus ditingkatkan tapi. Ya. Kurang-kurang dikit, Allah mafhum lah. Ah, orang Bekasi teha atau kumaha gitu kan. Nggak masalah. Ini jago-jago apa baca Qurannya? Nah, jago, ya. Quran di luar kepala, Pak. Di luar kepala. Quran di mana, Pak? Jadi di situ disebutkan kan, wadda'atu makbulatun, wadda'watu mustajabatun. Doa-doa mustajabah. Masya Allah. Mau gimana kita coba bayangin? Doa itu. Semua dijawab. Di bulan puasa. Maka, pantas kalau para sahabat manusia kalau tahu itu, ya sudahlah seumur hidup bulan puasa aja kita. Allah asik benar kan? Iya. Insyaallah, insyaallah, insyaallah. Wad dunub maghfuratun, ini lagi. Siapa yang orang yang tidak pengen diampuni dosa? Wad dunub maghfuratun, dosa-dosa kita diampuni. Ya, ibu-ibu yang pernah ada masalah dengan suami misalnya. pernah tidak sopan ya, menjelang bulan puasa ini memaafkan dan dalam puasa ya, istighfar kepada Allah dengan suami sudah oke. Karena dosa itu ada dua macam, dosa kepada Allah karena ada kaitannya dengan hakul adami terhadap sesama manusia, ada dosa kepada Allah yang langsung tidak ada kaitannya dengan manusia. Dosa kepada Allah yang langsung misalnya subuh kesiangan ya, padahal tadi pada waktu adzan dengar. Nah, itu teh dosa, tapi dosa kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kaitannya dengan hakul adam. Hakul adam. Ada yang dosa kepada Allah tapi ada kaitannya dengan manusia. Ya kan? Ketemu di jalan monyong. Tadi yang dimonyongi. Dosa kita kepada Allah tapi sebabnya memonyongi dia, gitu kan. Ya, jadi minta maafnya harus pada harus manusia. Harus maafkan orang itu baru Allah nanti maafkan. Ya. Ini kepada suami misalnya ada persoalan, oke, okay, kita selesaikan sebelum puasa ini. Supaya dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang hebat ujungnya tentu masih banyak lagi nanti kita sampaikan. Wal jannatu mustaqatun lahum. Surga itu merindukan orang-orang yang puasa dengan benar. Rindu. Bayang, kita dirindukan oleh istri saja sudah, masya Allah. Senang banget ya, Pak. Senang. Dirindukan oleh suami, oke, senang banget. Buktinya, belum apa-apa, suami sudah merancang kerudungnya tiga macam untuk lebaran. Itu dirindukan oleh suami. Suami merindukan ingin memberikan sesuatu kepada istri di bulan puasa ini untuk lebaran supaya istri senang. Ya untuk istri baru satu ya kan. Istrinya banyak susah merindukan untuk memberikan hadiah kepada istri-istrinya. Wah banyak itu. Bayangin di bulan puasa. Wal jannatu mustaqatun lahum, surga merindukan orang yang puasa dengan benar. Luar biasa yang namanya rindu. Rindu. Mengapa rindu hatiku tiada tertahan merindukan engkau seorang. Lagu buat suami tuh ya. Itu lagu sama Pak Ula. Orang dirindukan senang oleh orang aja senang. Dirindukan oleh surga. Masya Allah. Hanya orang-orang yang berpuasa. Pantas kalau kita ini ya mengharap iyalah puasa terus panjang tahun saja. Puasa terus supaya kita dirindukan oleh surga. Ah itu di antara lain informasi iya, kan mengenai mudah-mudahan lah kebaikan-kebaikan bulan suci Ramadan ya. Iya. Cuma sayangnya kan banyak orang yang justru tidak memperhatikan hal ini dan tidak memanfaatkan bulan yang penuh dengan berkah ini. Ini kenapa ini, Pak? Bisa jadi karena dia tidak tahu informasi ini. Maka saya sengaja dalam bulan-bulan ini saya sampaikan informasi itu. Iya. Supaya kita manfaatkan benar puasa. Saya salah kalau saya tahu tidak memberikan tahu kepada orang. Masa hanya ingin kita aja yang jadi orang baik, jadi orang puasa di dunia yeah. Surga. Semua kita pengen di dunia surga. Yeah. Dan untuk itu informasi ini, hadis ini harus disampaikan melalui layar televisi ini, para pemirsa di rumah juga. Ayo kita maksimalkan bulan puasa ini sebagai bulan mempersiapkan kita supaya dirindukan oleh surga jannatul na'im. Amin, amin. Iya. Ya. Baik, Pak Johari, nanti kita lanjutkan kembali. Kita juga ingin mengetahui bagaimana nih kiat-kiat kita di dalam kita juga mendidik anak-anak kita ya. Iya. Bahwa bulan suci Ramadan ini adalah bulan kebersamaan karena hanya waktu bulan Ramadan lah ada makan pagi bersama, ada sahur bersama, ada buka puasa bersama ya. Yang mungkin di hari-hari lain itu agak sulit untuk mempertemukan satu keluarga yang utuh di dalam meja makan bersama gitu Pak ya. Baik, pemirsa, tetaplah bersama kami dan kami akan lanjutkan setelah beberapa informasi yang berikut. Anda masih menyaksikan Dakwah Agama Islam, Direktorat Penerangan Agama Islam Kementerian Agama Republik Indonesia yang bekerja sama dengan TVRI Stasiun Besar Jakarta. Dan kita masih terus membahas keutamaan bulan suci Ramadan, tentu untuk lebih meningkatkan lagi kualitas kita menjalankan ibadah puasa sehingga kita betul-betul keluar menjadi orang-orang yang bertakwa. Baik Pak Ustaz, tadi Eki sebutkan sebelumnya bahwa bulan suci Ramadan ini kan bulan di mana kita memanfaatkan waktu untuk kebersamaan bersama keluarga. Nah, ini bagaimana Pak menciptakan suasana yang indah di bulan suci Ramadan yang indah ini, Pak? Iya, oke. Okay. Yang pertama, upayakan memang buka bersama, sahur bersama, sholat jemaah bersama. Ini saya informasi aja. Sudah beberapa tahun ini saya di bulan puasa ini sangat selektif menerima undangan. Waduh, Bu, dari jauh-jauh hari Bu ya, kalau ngundang Ustaz. Enggak, jadi begini, maksud selektif itu begini. Bulan puasa ini sengaja saya terawih di rumah. Mimpin keluarga. Keluarga. Sebab anak-anak saya masih sebagian masih ada yang kecil. Kalau misalnya saya tinggal saya ceramah kemana-mana, lantas anak-anak ini kebagiannya kapan? Betul. Di luar bulan puasa kita udah sibuk. Maka bulan puasa ini sengaja saya imamin anak-anak saya sholat terawih, kemudian habis itu tadarus ditungguin. Kecuali kalau ada event-event yang dimana saya harus datang karena kaitannya dengan jabatan saya ya. Misalnya undangan dari menteri atau misalnya diundang ke istana segala macam. Betul. Itu apa boleh buat. Tapi kalau tidak itu, jadi saya ceramahnya itu umumnya itu menjelang buka. Atau di duha. Kasih tausiah buat anak-anak ya. Karena di rumah gantian anak saya itu. Ini yang baca doa, ini yang adzan, ini yang baca gitu. Ya, ibunya ngeliatin aja kan gitu kan. Ibunya aminin. Iya. Jadi alhamdulillah. Untuk apa ini tadi pertanyaannya kaitannya dengan pertanyaan Mbak Evi tadi. Kita maksimalkan di bulan puasa ini, jangan kita ceramah kemana-mana, menyuruh orang baca Quran. Anak kita sendiri nggak baca Quran. Betul. Ditungguin, dengerin bacanya. Biasanya kalau kita udah capek sekalipun ya, anak-anak baca kita dengerin 1-2 ayat ada yang salah betulin terus beberapa kali. Kesananya kita dengerin aja sudah kurang salahnya. Karena kalau salah akan ketahuan oleh bapaknya. Walaupun kelanjutannya bapaknya sambil tidak. Itu maghrib, isya dan terawih kemudian subuh. Nah, itu alhamdulillah. Saya alhamdulillah Bu, anak sudah 5 ya. Alhamdulillah. Baru lima. Tidak ada yang nakal anak saya. Alhamdulillah. Padahal bapaknya kemana-mana itu kalau siang aja ya. Itu antara lain karena itu di bulan puasa itu saya maksimalkan. Iya, maksimalkan untuk kumpul dari di keluarga, kebersamaan. Tapi kan kalau sekarang ya di mana-mana macet, Pak. Bagaimana kita manfaatkan itu waktu? Yang jadi persoalan. Supaya kita kumpul pas buka puasa, pokoknya mau tidak mau harus bersama nih, Pak, gitu. Iya, harus begitu. Ibu yang bekerja di kantor juga mau tidak mau manfaatkan waktu atau berusaha macet gitu gimana? Ini problem yang macet ini. Tadi aja saya ke sini di tol itu kok ya enggak maju, enggak mundur gimana? Gak sayang. Ini baru 2011, gimana 2015 ya? Saya tuh mau pulang kampung, udah terlanjur. Enak ke Jakarta. Karena saya juga ada pesantren itu ya. Iya, iya. Kalau tahu begini bikin pesantrennya di kampung. Langsung pulang kampung. Tapi karena saya bikin pesantren, pesantren mahasiswa. Kan tidak mungkin di kampung kan. Iya, harus. Saya bikin pesantren mahasiswa supaya mahasiswa kita jadi orang baik-baik. Betul. Jadi pemimpin bangsa ke depan. Berkenan. Harus lebih baik daripada kita. Para tantangan ke depan juga lebih berat. Oke, jadi itu. Kemudian informasi lain yang penting lagi, Ibu. Ya, Masya Allah ini. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Saya kasih ini sebanyak-banyaknya buat ibu-ibu ini. Ya, ibu gak minta juga saya kasih. Saya di rumah juga istri saya begitu, Pak. Gak minta deh, saya kasih aja. Belanja. Iya. Jadi disebutkan di sini, wahtasallahu subhanahu wa ta'ala as-su'imina aydan bi an ja'ala shaumahum lahum hisnan hasinan minan nar. Khususkan Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang puasa, jadikan puasanya itu sebagai tameng, sebagai benteng hasinan minan nar, yang akan memelihara orang puasa itu dari api neraka. Wah, itu. Jadi kalau kita puasa baik, kita punya benteng. Api neraka enggak bisa menyentuh kita. Yaqulullah Subhanahu wa ta'ala yaqulu sallallahu alaihi wasallam asyam jannatun hasinatun minan nar. Puasa itu adalah benteng bagi umat yang akan membentengi kita orang yang puasa dari api neraka. Di sini dijelaskan oleh baginda Rasul, "Tsumma yubayyinu lana sallallahu alaihi wasallam haqiqata hadza shaum alladhi yahfadhu shahibahu minan nar." Kemudian baginda Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita tentang hakikat puasa yang menjaga kita dari api neraka. Ya. Yubayyinu lana sallallahu alaihi wasallam haqiqata hadza shaum alladhi yahfadhu shahibahu minan nar. Menjelaskan puasa yang memelihara orang yang puasa dari api neraka itu bagaimana? Fa yaqulu asyamu junnatun minan nar ka junnati ahadikum minal kidal. Puasa itu adalah benteng, perisai dari api neraka seperti kalau sedang perang itu ada bentengnya, ada perisainya. Itu malam yuharika bikadzibin, sepanjang kalian tidak merusak menghancurkan benteng itu atau merusak menghancurkan perisai itu bikadzibin, dengan bohong. Jadi kalau bohong berarti benteng kita hancur. Maka puasa kita enggak boleh campuri dengan bohong. Nah, ribatin atau riba. Tuh. Ya Bu ya, itu dijaga benar dah. Udahlah, gibah lewat. Selamat tinggal wahai riba. Ah. Selamat tinggal wahai bohong. Wahai gosip. Wahai gosip. Apalagi itu gosip-gosip yang di enggak usah dengerin. Mendingan baca Quran, ya kan? Tilawatul Quran apalagi bulan puasa. Luar biasa itu. Di luar bulan puasa aja tuh hebat, apalagi di bulan puasa. Matiin tuh yang biasa suka ditonton gosip menggosip itu. Enggak manfaat ya, Pak? Enggak manfaat. Apalagi tuh sinetron. Yang sekarang ada sinetron Putri yang ditukar. Ada tambahannya lagi setelah itu. Anugerah. Ada dulu Kasih sama Cinta ya. Aduh. Saya sekilas nonton supaya kalau ngomong dengan ibu-ibu enggak nyambung. Enggak bohong, nanti dikira kalau ngomong kayak yang tahu aja, emang tahu. Jadi kan tidak bohong, ya enggak? Bohong itu kan berdosa. Nah, begitu Bu ya. Oke, nanti kita teruskan lagi ya. Iya, baik. Nah, ini sudah ada ibu-ibu yang siap mau bertanya nih, Pak Johari ya. Saya persilahkan, silakan ibu-ibu yang mau bertanya. Ya, sebutkan nama ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi nomor sepatu, sekarang kesenangan kerudung yang biasa dipakai. Ya, warnanya apa gitu? Warnanya apa? Ibu saya siapa? Nurul Herawati. Ibu Nurul dari Herawati. Majelis Taklim Nusa Indah Taman Galaksi. Oh, Ibu Herawati itu yang pemain film ya? Bukan. Oh, bukan. Ya. Oke. Okay. Yang ingin saya tanyakan, Pak, bagaimana kita mempersiapkan diri untuk melaksanakan ibadah puasa dengan kafah? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu, setelah Ibu Nurul Herawati. Iya. Luar biasa. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Nuni Nugroho dari Majelis Taklim Nusa Indah. Gemuk ya, tapi suaranya. Siapa Ibu siapa? Nuning Nugroho. Ibu Nuning. Oh, Ibu Nuning. Yang kemarin itu, Pak. Iya. Oke, Ibu terus. Saya mau tanya, Pak, bagaimana kiatnya agar saya bisa menahan marah agar bisa mencapai takwa di bulan Ramadan? Allahu Akbar. Ya. Kiat menahan marah. Baik. Ya. Terima kasih Ibu Nuning. Silakan penanya berikutnya, masih ada ibu-ibu yang mau bertanya, silakan. Iya, mohon diberikan mikrofonnya ya. Silakan sebutkan nama dan tadi nomor apa? Warna kerudung ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Eis Kustini. Ibu dari Eis. Pengajian Haji Saklim Nusa Indah, Jakasetia, Bekasi Selatan. Iya. Saya mungkin bertanyanya keluar dari ini ya, Pak. Apa tuh yang ditanya, Bu? Jangan keluar dulu, nanti masuknya lagi susah. Ini kan kita ini sudah berpuasa bertahun-tahun. Nah, rakyat iya. Indonesia juga banyak yang berpuasa bertahun-tahun. Iya. Kemudian ini saya jadi pingin manis. Kemudian yang lebaran juga kan segitu banyaknya gitu, iya, ya. Berarti pasti kan lebaran. Cukup banyak orang yang berpuasa. Tetapi kenapa terlalu banyak kesulitan yang kita hadapi sehingga seolah-olah tidak ada jalan keluar dari setiap kesulitan. Iya. Padahal janji Allah SWT kepada orang yang berpuasa adalah menjadikan orang bertakwa. Iya, betul. Dan janji Allah kepada orang yang bertakwa adalah diberi jalan keluar dari setiap kesulitan dan diberi rezeki dari Allah yang tidak sangka-sangka. Itu apa yang salah dari kami, bangsa Indonesia ini? Iya. Apakah kami ini hanya puasa karena laparan haus saja? Ataukah ada sesuatu yang harus kami lakukan sehingga menjadi puasa kami menjadi puasa yang khusus? Dan apa juga itu puasa khusus itu? Kemudian ada lagi saya dengar khusus di atas khusus. Khusus. Itu aja yang saya tanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tiga pertanyaan dulu ya, Bu ya. Nanti ibu yang mau bertanya pada sesi berikutnya ya. Pak Ustaz Johari, barangkali ibu tidak usah mengulang, langsung saja bisa menjawab, Pak. Iya, jadi Masya Allah, saya sedih dengan pertanyaan yang terakhir. Ya, saya jawab yang pertama ya. Bagaimana kita mempersiapkan supaya puasa kita kafah baik. Bagus itu, ibu ini alhamdulillah sudah dapat rezeki. Yang pertama ya kita harus tahu dulu itu puasa itu apa dan bagaimana hikmahnya, manfaatnya. Ibu alhamdulillah ketemu dengan kita-kita orang di sini. Bukannya ini saya belagu ya. Artinya daripada yang tidak ngaji dulu sebelum puasa, kalau sekarang kan ibu sudah agak beda dong. Oh begitu ya puasa itu. Gak boleh bohong, gak boleh ini. Oh begitu. Aduh kalau begitu puasa itu begini-begini. Kita harus lebih oke. Ah, itu persiapan. Jadi ibu otomatis ini sekarang sudah mempersiapkan. Yang kedua, diupayakan ibu itu memprogram anggaran, ya. Anggaran supaya itu tadi saya bilang, mana yang untuk kita, untuk keluarga, untuk bisa disedekahkan di bulan puasa. Itu harus ada tuh. Jangan semua ke kita. Jangan terkonsumsi semua ya Pak ya? Jangan konsumsi semua. Toh makan itu ya namanya satu piring, dua piring aja udah cukup. Saya sendiri Bu, ini saya terus terang aja. Saya itu jarang-jarang makan. Jarang. Sekali gemuk Pak? Iya. Jadi kalau makan itu kalau lapar aja saya. Iya Pak, saya juga kalau makan lapar. Jadi jarang makan, kalau lapar aja saya makan. Ada orang tidak lapar juga makan soalnya. Iya kan? Jadi Ibu sudah bersama itu sudah bagus ya. Kemudian itu kita harus dengan tetangga maaf-maafkan. Kalau orang tua kita hidup, masih hidup, datang silaturahim untuk minta dimaafkan. Kalau tidak kita doa juga. Okay. Syukur-syukur bisa ziarah kubur. Ini problem nih ziarah kubur ini. Seperti saya, orang tua saya kan di sana jauh ya. Tapi masalahnya tidak dengan ziarah kubur pun kita bisa mendoakan orang tua kita. Iya. Kita baca Al-Fatihah untuk beliau-beliau itu ya kan. Dan untuk guru-guru kita. Jadi kalau berdoa jangan pelit ya. Karena begini, doa itu manfaatnya untuk orang yang didoakan juga untuk kita. Jadi doa, berdoa seperti ibu-ibu misalnya pernah dapat ilmu dari, ya mohon maaf ya, dari saya misalnya dapat ilmu. Kalau ingat saya bacakan doa Al-Fatihah itu bukan hanya saya yang dapat manfaat, ibu sendiri juga dapat manfaat. Karena pahalanya. Ibu sebagai orang yang berbuat kebajikan. Jadi kita memang saling mengisi. Saling mengisi. Kemudian bagaimana kiat menahan marah? Kiat menahan marah begini. Pertama, kita punya contoh yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Rasul itu enggak pernah marah. Jarang marah kecuali kalau memang harus marah, gitu kan? Kalau kita merasa jadi umat Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad juga jarang-jarang marah kecuali kalau perlu, kita juga niru dia. Niru beliau. Kalau mau marah tahan. Saya kan umat Nabi Muhammad. Kok saya mau marah? Junjungan kita, contoh panutan kita, enggak begitu kok. Ah, satu. Kedua kalinya, dihitung manfaatnya marah itu untuk apa? Nanti nyesel kalau udah. Betul. Nyesel, insyaallah. Dasar kehej ya. Kurang ajar maneh, Bang. Ah, udah selesai ya? Tadi saya ngomong apa ya? Iya. Ngomong aja marahnya itu ditahan. Lain kali jangan begitu ya. Suami tidak cocok sama istri senyum. Karena masakannya terlalu asin misalnya. Jangan, mana itu kuasi? Masak kiwa itu biasa. Asin amat. Besok jangan begitu. Ah, enggak usah begitu. Jadi mesti gimana, Pak? Baik-baik. Ini beli garamnya di mana, Mas? Di Indomaret, Pak. Atau di Anu gitu ya. Enggak boleh ya kita nanti. Itu. Dibilang besok jangan di situ belinya ya. Garam di sana sih memang asin. Garam di sana enggak begitu asin. Istri kita di ngomong gitu aja udah paham. Oh, ya, Pak. Yo, gitu. Enggak usah pakai siamah dasar. Gitu. Pakai garuk-garuk yang lagi masak. Jangan juga begitu. Jadi begitu kiatnya itu Ibu ya. Hitung manfaatnya untuk apa marah itu. Enggak usah marah kok, gitu kan. Kemudian Ibu Is ya. Waduh, iya. Problemnya sih bisa jadi karena itu tadi puasa kita itu tidak didasari dengan ilmunya. Wa amilun bi ghairi ilmin ya'malu a'malahu a'maluhum mardudatun ndak diterima. Ratuk palu. Orang yang beramal tanpa dengan ilmu, maka amalnya itu belum tentu diterima. Jadi jangan taklid gitu ya. Iya, wa alimun bi ghairi wa amilun bi ghairi ilmin ya'malu. Amaluhum mardudatun ndak diterima. Orang yang beramal enggak pakai ilmu, bisa ya, jadi ya. Amalnya enggak diterima. Nah, ini juga mungkin kita puasa. sahurnya jam berapa, imsak udah ini masih jalan ngerokok pul. Gak boleh, lu kan saya tidak makan ngerokok. Nah, itu ya kan, bisa jadi begitu. Ya, bisa jadi udah gitu habis subuh tidur bak. Mentang-mentang katanya puasanya orang puasa itu apa? Orang puasa, tidur, tadi duhur bangun, sholat tidur lagi, asar bangun sebentar, bangun lagi, tidur lagi, tidur lagi. Nah, itu, nah, itu puasa naon atuh? Katanya orang yang tidurnya orang puasa itu ibadah. Yang dimaksud tidurnya orang puasa beribadah itu liat taqwa bi fil ibadah, supaya istirahat tidurnya itu istirahat supaya nanti ibadahnya bagus. Bukan untuk lari dari ibadah. Iya. Keliru itu ya. Ya karena malamnya kita banyak begadang, karena banyak ngaji misalnya, habis duhur tidur ala kadarnya gitu. Bukan terus-terusan begitu. Liat taqwa bihi fil ibadah, untuk muatan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kira-kira persoalan begitu, Bu. Jadi persoalannya berarti puasa oke ya, tapi itu dari kualitasnya itu. Ada ilmunya yang harus dipahami, dan hari inilah ya kita ini mendapatkan ilmu untuk saya alhamdulillah puasa. Ya Allah sudah ditakdirkan ini ya untuk berbagi apa yang pernah saya baca gitu ya. Ya bukan saya punya ilmu, punya kitab ya, punya kitab untuk dibaca. Betul. Ini merupakan jariah loh Pak ya, amin, yang akan insyaallah mengalir terus di saat kita sudah tidak ada ya. Jadi Pak, Ibu jangan bosan-bosan ya. Nanti kalau diundang lagi oke kan? Oke, Ibu ya. Iya, hari ini karena kita kan kalau ngundang ustaz ini susah kan Ibu ya. Tapi hari ini alhamdulillah kan kita hari ini dapat ilmu. Kalau ngundang juga harus ada sesuatu. Nah, belum bongsang. Baik Pak, nanti kita lanjutkan kembali Ibu ya. Siap pertanyaan berikutnya. Dan pemirsa, kita akan dihibur lagi oleh grup kasidah dari perguruan tinggi ilmu Al-Quran yang menamakan namanya An-Nabawi. Suaranya indah sekali, kita nikmati sekarang. Menyaksikan dakwah agama Islam Direktorat Penerangan Agama Islam Kementerian Agama Republik Indonesia yang bekerjasama dengan TVRI Stasiun Pusat Jakarta. Yuk kita lanjutkan kembali dialog bersama Bapak Dr. Nandes Haji Jauhari mengenai keutamaan-keutamaan di dalam bulan puasa dan bagaimana kita senantiasa meningkatkan ibadah-ibadah kita di bulan suci Ramadan. Nah, Pak Jauhari, seperti beberapa hal yang sudah Bapak sebutkan bahwa surga menantikan orang-orang yang berpuasa ya Pak ya. Ada pintu yang secara khusus Allah buatkan adalah untuk orang-orang berpuasa yang disebut dengan Babur Rayyan. Nah tentu kan karena pintunya khusus maka orang-orangnya juga khusus ya Pak. Dan puasanya juga puasa yang khusus seperti yang tadi disebutkan oleh Ibu ya. Ada puasa yang khusus. Nah saya juga pernah dengar tapi Pak, ada orang yang menjalankan ibadah puasa tapi tidak mendapatkan apa-apa gitu. Nah apa penyebabnya gitu, sehingga nanti kan tidak bisa masuk ke Babur Rayyan ya Pak. Mungkin bisa dijelaskan lebih jauh Pak. Iya, ya tadi puasanya yang dirusak ya. Rubba shaimi laisa min shaimihi ilal ju' wal 'athash. Tidak sedikit orang puasa tapi puasanya yang dapatnya lapar dan dahaga aja. Itu tadi puasanya tidak pakai ilmu ya. Kalau tidak pakai ilmu aja karena dia belum sempat masih mending. Sengaja udah tahu tapi masih melanggar. Itu satu. Misalnya itu tadi ya. Puasa tapi juga berantem di jalanin. Marah ya. Jalan terus. Marah jalan terus. Ada juga yang puasa enggak sempat karena saking persiapan untuk supaya kuat itu sahurnya banyak. Makan rendang ya. Begitu imsak gak sempat minum, gambesat gak sempat gosok gigi ya. Rendangnya pada nyelip di masya Allah gigi. Di gigi begitu habis tidur subuh masih ada mayan. Batal itu ya. Itu makanya hati-hati 5 menit sebelum imsak itu sudah berhenti. Sehat gigi udah bersih, udah kumur-kumur, siap subuhan ya. Siap subuh tuh, maka di Indonesia itu ada imsak ya. Tanda ya. Imsak itu tanda sebetulnya kan waktu masuk subuh itu berartinya kita itu supaya kita siap-siap bersih semua. Yang disitunya masih ada rendang-rendang terselip itu, kaldu-kaldu itu dihilangin semua itu ya, jangan malah dipelihara. Gitu. Dan ini juga nih ya, masya Allah, ini ada hadis lagi. Ini biar saya grojogin dengan hadis-hadis ini. Apa brojogin? Grojogin biar siap kita ya. Iya. Begini, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata baginda Rasul bersabda nih, baginda Rasul bersabda, "Raghiba an furajulin dzukirtu indahu wa lam yusalli alayya." Kata baginda Rasul, ada orang yang rugi itu hidup tuh. Siapa itu? Satu orang yang pada saat nama aku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa lam yusalli alayya, tapi dia enggak mau berselawat kepada baginda Rasul. Pelit tuh ya? Pelit. Jadi kalau disebut Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita jawab Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Ya Allah Ibu, kita ini sebagai umat Nabi Muhammad harus cinta kepada Rasul. Bayangkan tanda cinta itu apabila disebut nama orang yang kita cintai hari ini tergetar. Ya ini kan bukan rahasia ya para pemirsa. Kita nih kalau cinta sama seseorang, namanya disebut aja terus. Di sini ya. Ibu-ibu juga begitu kan? Ya. Misalnya Bu Johari misalnya. Itu Pak Johari. Itu Bu Johari itu langsung. Gitu. Ya kan? Dulu. Karena ada rasa cinta. Sekarang juga dong. Oh, sekarang juga. Mau kirain dulu. Mau lebaran entar enggak dikasih duit ya enggak? Karena demikian juga kalau kita memang cinta pada Rasul, pada saat disebut nama beliau Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Mohon maaf, Bu. La riya wala fakhr, bukan riya dan bukan sombong. Kalau saya sedang sibuk, misalnya lagi nulis pengen minum. Itu ingat, Rasul tidak mengajarkan begitu. Iya, tidak tangan kiri. Ambil. Betul. Karena kita cinta Rasul. Kita makan misalnya. Istri kita tuh enggak senang sekali sama jengkol misalnya. Ah, istri saya enggak suka jengkol. Ganti pete. Ganti pete. Artinya, kalau kita cinta seseorang, pasti itu ada perhatian khusus. Betul. Nah, kalau kita cinta Rasul, begitu Nabi Muhammad disebut namanya Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Kata baginda Rasul, pada saat namaku disebut dia tidak bersolawat, rugi dia. Maka saya sedih belakangan ini, kalau saya ceramah di mana-mana, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nggak ada yang jawab. Menang. Ibu cakit primen. Primen ya, ngerti nggak sih gitu ya? Ngerti kiye. Ngerti kiye. Nanti kita cinta Rasul. Masya Allah ibu, dengan modal cinta Rasul, insya Allah masuk surga kita. Amin. Ibu pengen nangis dengar ceramah saya, undang saya. Undang saya akan cerita tentang cinta Rasul. Iya. Jamin nangis. Saya cerita, insya Allah. Saya cerita gini aja, saya ingat Rasul sedih saya. Insya Allah Akbar. Ya Allah. Oke. Jadi yang pertama itu, yang kedua, wa raghiba an furajulin inda abawahu aw ahaduhuma falam ya'mal fi haqqihima amalan yadkhulu bisababihil jannah. Yang rugi lagi adalah orang yang masih punya kedua orang tua. Atau salah satunya masih ada, tapi dia tidak berbuat sesuatu amalan kepada kedua orang tuanya atau salah satunya itu yang menyebabkan dia masuk surga karena itu. Dia duit banyak, tapi tidak birrul walidainya. Tapi tidak ada birrul walidainya. Maka ibu-ibu, bapak-bapak, semua yang mendengarkan ini, coba siapkan sebahagian untuk orang tua kita dalam rangka memasuki bulan puasa ini. Jangan anggaran, jangan hanya untuk kita saja, tapi orang tua kita. Sebab itu adalah amalan ya'malu bisababihi dakhulal jannah. Itu amalan yang harus kita lakukan. Dengan amalan itu, kita insya Allah masuk surga. Rugi orang yang masih punya kedua orang tua, atau salah satunya saja masih ada, tapi kita tidak berbuat sesuatu untuk kedua orang tua itu, di mana perbuatan itu menyebabkan menghantarkan kita masuk surga jannatun. Nah, udah orang tuanya misalnya orang tuanya udah tua, batuk-batuk, kita enggak peduli. Kali-kali belikan obat. Batuk terus begitu. Diamin aja. Mah, didiamin aja, pura-pura enggak dengar. Malah bapak ribut aja nih. Astagfirullah. Masyaallah. Sekalipun orang tua kita kaya, tetap ya Pak, kita harus walaupun perhatikan kaya. Ya tentu kalau kaya, yang lain apa caranya? Ayo gitu kan? Jadi bukan materi saja, bukan kebahagiaan materi. Itu. Materi, ya? Misalnya kesenangan bapak kita ini sarung BHS, gitu kan? Gitu. Kita perhatikan. Bisa jadi orang tua kita tuh walaupun sudah kaya sekalipun, harus ada perhatian dalam bentuk-bentuk lain. Misalkan kirim, telepon, Pak, kabar, ya? Bapak sehat, alhamdulillah. Oke, Pak. Jadi Mama gimana? Mama juga ada. Begini Pak, saya ini kan mau bulan puasa. Kalau Bapak ada boleh jong dikirim. Jangan begitu. Itu mah tidak beres namanya, ya. Itu yang kedua. Wa raghiba an furujulin dakhala 'ala Ramadan. Nah, wa tamma Ramadan qabla ayyufarullah. Dan yang rugi lagi adalah orang yang masuk bulan puasa. Masuk di dalam bulan puasa, datang bulan puasa, masuk bulan puasa selesai. Wetamar Ramadan qabla ayu farulahu. Ternyata keluar dari bulan puasa dosanya masih belum diampuni, rugi. Masya Allah, jangan jadi orang-orang yang merugi. Ya, jangan jadi orang merugi. Manfaatkan bulan puasa ini ibadah dengan ikhlas lillahi taala, minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, cari ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang paling tinggi ibadah adalah mencari ridho Allah. Pak, jadi teringat ini Pak, di mana suami istri kan pasti ada kesalahan ya Pak, ya. Ada doa malaikat Jibril kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah jangan diterima orang yang berpuasa sebelum suami istri ini saling memaafkan gitu. Diaminin oleh begitu. Iya. Itu ada tiga itu. Makanya yang dengan orang tuanya, iya, dengan tetangga, saudaranya. Itu maka aduh, masyaallah berbaik-baiklah semua. Janganlah kita berbuat yang tidak baik ya. Jadi yang rugi lagi itu tadi, masuk bulan puasa ampun dosanya belum diampuni. Kenapa? Lianna Ramadhana syahrul rahmatin wa maghfiratin minallahi ta'ala. Karena bulan puasa itu adalah bulan ampunan dan bulan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bulan ampunan, Allah tebarkan ampunan itu. Kita lengah tidak mau mengambil itu. Rugi sekali. Orang lain berlomba-lomba mendapatkan ampunan, sementara kita santai saja, Pak. Bahkan lengah ya Pak ya. Masa lengah. Nah, kenapa begitu? Kata baginda Rasul disebutkan, fa illam yughfar lahu fihi fa huwa maghbun. Orang yang di bulan puasa masuk kemudian tamat bulan puasa selesai, dosanya belum diampuni, berarti dia orang yang merugi dan terpedaya dengan puasanya itu. hanya bikin kolek banyak, bikin sahur yang enak-enak, bakar petasan, ngabuburitnya muter sampai Ancol, semenjelang apa sahur juga brang-bring-breng, yang brang-bring-breng ada sendiri, biarin supaya kita juga terbangun, itu dia pun juga dapat pahala. Tapi kalau misalnya sambil ngamen mati, tidak kan begitu ya? Ya, jadi jangan sampai tertipu dengan itu semua. Salah, bulan puasa ini adalah bulan rahmat dan ampunan. Oleh karena itu, ayo kita menyingsingkan lengan baju, nah, jangan menyingsingkan celana ya. Kita siap-siap menyambut bulan puasa ini dengan kesiapan hati, tulus, yaitu lahir batin. Kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, baik Pak Ines. Persilakan lagi ya Pak ya, pada ibu-ibu yang juga sudah siap ingin bertanya. Silakan Ibu yang ingin bertanya kepada Pak Jauhari mengenai seputar puasa, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Salamah dari Majelis Taklim Nusa Indah. Ibu, Ibu siapa? Jaka Setia, Bekasi Selatan. Iya, silakan Ibu. Ibu siapa namanya? Ibu Salamah. Ibu Siti Salamah. Salamah ya. Silakan Ibu. Yang saya tanyakan Pak tentang sholat tarawih di awal malam dan di akhir malam. Itu yang terbaik itu yang mana Pak? Karena saya mendengar bahwa di akhir malam itu Allah turun ke langit bumi untuk memperhatikan hamba-hambanya yang sedang ibadah. Terima kasih Pak. Iya. Saya mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum kembali. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan diberikan Ibu Siti Salamah. Ada lagi yang ingin bertanya seputar puasa. Ini manfaatkan waktu sebaik mungkin ya Bu ya, dengan adanya Pak Jauhari. Silakan Ibu Ati ya. Iya, silakan langsung Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ati Indram dari Majelis Taklim Nusa Indah. Iya. Yang ingin saya tanyakan Pak, begini, di bulan Ramadan itu orang berlomba-lomba untuk mencari pahala dengan memberikan infak sedekah, dan mereka itu orang-orang itu banyak memanggil anak-anak yatim ya. Sampai kadang-kadang anak yatim itu bingung dibagi dari satu tempat itu sebagian ke sana sebagian ke sini. Iya. Sedangkan di bulan-bulan lain kadang-kadang mereka itu tidak ada satupun yang memberikan. Jadi numpuk di bulan Ramadan ya. Dipaksa untuk puasa supaya mereka cukuplah untuk dimakan. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih Ibu. Dua pertanyaan saja ya, Ibu, dari Ibu Siti Salamah dan Ibu Ati. Silakan langsung bisa dijawab. Tadi Ibu Salamah. Iya. Salat tarawih ini di awal malam atau di akhir malam? Begini, itu kondisional ya. Kondisional itu begini, tergantung orangnya. Kalau nanti kita kan umumnya jamaah ya, terus tidak mungkin jamaah kemudian diatur di akhir malam gitu kan. Nah, oleh karena itu kondisional. Bagi mereka yang sudah mampu sendiri misalnya, gitu ya, malam sendiri gitu, habis terawih di sana di masjid itu, misalnya kemudian kita nggak witir dulu, pulang di rumah nanti malam kita lanjut. Tutupnya. Salat malam itu bisa bagus begitu. Tapi kalau yang misalnya tidak mungkin bisa begitu ya, daripada enggak kan, itu ya misalnya begini kan, di Jakarta ini aneh ya, bukan aneh sih ya, bagus-bagus saja, ada yang 8 ada yang 23 ya, ada yang 11 itu, mereka yang 23 itu 8 ikut nanti pulang tidak putih, maksudnya nanti malam itu sholat lanjut itu. Supaya soalnya memang sholat sendiri itu rasanya beda, tapi kan tidak semua orang bisa begitu. Iya. Oh, udah ke rumah udah malas. Alah, boro-boro. Nah, daripada begitu, ya sudah saja di awal gitu. Bagi mereka yang sudah mungkin, ambil cara itu. Tuh ya Bu ya. Ya, kemudian yang kedua Bu Ati ini, di bulan suci Ramadan ini banyak orang berlomba-lomba ingin bersedekah kepada anak yatim. Jawabannya hampir sama, daripada enggak sama sekali itu kan. Di luar bulan puasa enggak, di bulan puasa juga enggak. Wah, itu lah. Jadi tapi yang sebaiknya sih, iya, itu kan orang makan kan tidak hanya bulan puasa aja. Betul. Seyogianya kita, bahkan mohon maaf Ibu, ada orang yang mengeluarkan zakat tahunan itu ya, zakat mal itu di bulan puasa karena cari pahala. Itu menurut saya juga itu boleh, bagus saja, tapi yang lebih bagus sebetulnya sebelum bulan puasa itu. diberikan kepada orang-orang supaya orang itu punya bekal untuk puasa. Puasa, iya. Ikhrajul mal, zakatul mal, liyataqawwa bihid dha'if. Keluarkan zakat mal kita itu untuk menguatkan orang-orang yang lemah, yang pada waktu bulan puasa enggak punya bekal. Iya. Atau okelah, tapi di bulan puasa awal gitu. Iya. Supaya di bulan puasa itu dia punya bekal. Iya. Baik gitu. Pak, ini karena hitungannya hitungan pahala sih ya. Masih ibadah pedagang katanya. Okay. Nanti kita terusin lah. Baik Pak Johari. Ada beberapa kali lagi Pak. Betul. Sayang sekali kita harus mengakhiri dialog pagi hari ini Pak Johari. Terima kasih ya atas beberapa penjelasan yang telah diberikan kepada kita semuanya. Tentu sekali lagi Pak Johari adalah berniat untuk mengajak kita lebih memantapkan lagi Pak ya puasa kita dan meningkatkan kualitas puasa kita. Di mana bulan puasa ini bulan yang penuh dengan rahmat, bulan kebersamaan kita semua, bulan yang dilakukan di mana ibadah serentak dilaksanakan oleh semua umat, sekeluarga, sekampung, bahkan senegara. Luar biasa sedunia. Indahnya sedunia dan indahnya luar apa indahnya bulan suci Ramadan ini luar biasa. Jangan sampai kita lewatkan kekhusyuan kita untuk menikmati indahnya bulan suci Ramadan. Baiklah pemirsa, terima kasih untuk kebersamaan Anda. Insyaallah kita akan berjumpa kembali di lain kesempatan. Dan terakhir kita akan dihibur kembali oleh grup Qasidah An-Nabawi dari Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an. Saya Fidya atas nama seluruh kerabat kerja mengucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.